الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw' Al-Kitab wa Sunnah. Dan telah kita jelaskan sebagian dari penjelasan hukum had bagi seorang peminum khamr, bahwa minum khamr, yang dimaksud khamr segala sesuatu yang menutupi akal seseorang dalam keadaan dia merasakan sebuah kenikmatan. Dan telah kita terangkan bahwa minum khamr atau mengkonsumsi khamr termasuk di antara dosa besar, pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pembuatnya, yang membawanya, yang menghidangkannya, yang diberikan kepadanya, dan hal-hal yang berkaitan dengan khamr dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-hikmatu fi tahrimil khamri. Apa hikmah diharamkannya khamr? Laqad an'am Allahu azza wa jal 'ala al-insani bi ni'amin kathira. Bahwa Allah azza wa jal sungguh telah memberikan kenikmatan kepada manusia dengan kenikmatan yang banyak. Minha ni'matul aqli allati mayazahu biha an sa'iril makhluqat. Di antaranya adalah nikmat akal, yang dengan akal tersebut Allah Azza wa Jal mengistimewakan manusia dari makhluk-makhluk yang lainnya, sehingga mereka tidak disamakan seperti hewan dengan akal, yang seharusnya akal tersebut dimanfaatkan oleh seorang hamba dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Lalu dia mengikuti al-haq dan menjauhi kebatilan. Walamma kanat al-muskiratu min sya'niha an tufqida al-insana ni'mat al-aqli, maka tatkala minuman-minuman yang memabukkan, yang menyebabkan hilangnya nikmat akal pada seorang manusia, wa tuthira syahna wal baghdha bainal mu'minin, dan menimbulkan percekcokan, kebencian di antara kaum mukminin, wa tasudda 'ani salati wa 'an dzikrillah, bahkan hal-hal yang memabukkan itu memalingkan manusia dari salat dan memalingkan mereka dari zikrullah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan karena perkara-perkara yang negatif ini yang menimbulkan kerusakan, haramah syari', maka syariat pun mengharamkan seseorang mengkonsumsi segala sesuatu yang memabukkan, terbuat dari bahan apa saja dan dikonsumsi dengan cara apa saja, apabila menyebabkan iskar maka hal tersebut diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa al-khamr itu menyebabkan rusaknya akal seseorang. Dan di samping itu pula dapat menyebabkan rusaknya agama seseorang. Dan dapat menyebabkan hilangnya jiwa seseorang. Menimbulkan kerusakan. Hilangnya kehormatan. Oleh karena itu disebutkan bahwa al-khamr induknya segala kejahatan, ummul khaba'ith, disebabkan karena menyebabkan rusaknya hal hal-hal yang berkaitan dengan ad-daruriyat al-khams, di mana agama Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara agama seseorang, jiwa seseorang, akal seseorang, kehormatan seseorang, demikian pula keturunan seseorang. Akibat dari mengkonsumsi khamar, dia telah merusak akal. Kemudian dia merusak agamanya, dia meninggalkan salat, dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit akibat dari mengkonsumsi khamar tersebut menyebabkan dia menumpahkan darah orang lain tanpa hak, membunuh orang lain, dan bahkan dia merusak kehormatan, dan dia melakukan perbuatan zina. Awalnya dari al-khamr, sehingga ia menimbulkan kerusakan yang besar. Kata beliau, fal-khamru khataruha azim, wa syarruha jasim. Khamr itu bahayanya sangat besar, kejahatannya menyebar. Fahiyya matiyyatu syaitan allati yarkabuha lil-idrari bil-muslimin. Maka khamr merupakan tunggangannya syaitan yang dikendarainya dengan tujuan untuk memudaratkan kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha' fi al-khamr wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah. Sesungguhnya syaitan hendak menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara kalian akibat dari mengkonsumsi khamar dan akibat dari perjudian, memalingkan kalian dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan memalingkan kalian dari salat. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, haddu syaribil khamri wa syurutuhu wa bima yathbutu. Apa hukum had bagi seorang peminum khamar dan apa pula syarat-syarat bolehnya ditegakkan hukum had bagi seorang peminum khamar, pecandu khamar, wa bima yathbut, dan bagaimana cara menetapkan bahwa si fulan positif mengkonsumsi khamar yang dengannya kemudian ditegakkan hukum had. Maka di sini ada tiga permasalahan. Permasalahan yang pertama, haddu syaribil khamri. Apa hukum had yang ditetapkan dalam syariat bagi orang yang meminum khamr? Haddu syaribil khamri al-jaldu. Hukum peminum khamr adalah dicambuk. Wa miqdaruhu 40 jaldatan. Dan kadar cambukannya sebanyak 40 kali cambukan. Jadi setengah dari hukum haddul qadzf. Haddul qadzf yang sebelumnya seorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa hujjah, tanpa burhan, maka dia dihukum 80 kali cambukan. Adapun seorang peminum khamr setengahnya 40 kali cambukan. Wa yajuzu ay yablugha 80 jaldatan. Dan diperbolehkan mencambuknya hingga 80 kali cambukan. Jadi asal hukum sunnah yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukuman terhadap seorang pecandu khamr adalah 40 kali cambukan. Namun boleh ditambah 50, 60, 70 hingga 80 cambukan. Wa dzalika raji'un li ijtihadil imam. Ini dikembalikan kepada ijtihad seorang penguasa. Ijtihad seorang penguasa melihat mungkin lebih maslahat apabila ditambah dari 40 kali cambukan. Jadi hukuman yang ditetapkan dalam syariat 40 kali. Selebih dari itu kaitannya dengan hukum ta'zir. Di mana seorang imam penguasa melihat apakah perlu untuk dilakukan penambahan dari hukum had atau dicukupkan 40. Yaf'alu ziyadata 'inda al-hajati ila dhalik. Dia bisa, yakni seorang penguasa, melakukan penambahan cambukan apabila hal itu diperlukan mendatangkan maslahat. Idza admana an-nasu khamra. Tatkala manusia terus mengkonsumsi khamr, mereka tidak jera dengan cambukan 40 kali. Walam yartadi'u bil arba'in. Mereka tidak jera dengan cambukan 40 kali. Maka di sini diperbolehkan bagi seorang imam, seorang penguasa untuk melihat perlunya ada penambahan cambukan lebih dari 40 hingga 80 kali. Li hadithi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an fi qissatil Walid ibn Uqbah. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dalam kisah Al-Walid bin Uqbah, Al-Walid bin Uqbah, Al-Walid bin Abi Mu'ayyub, ketika Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk mencambuknya karena Al-Walid ketika itu minum khamr. Maka Uthman bin Affan memerintahkan untuk mencambuknya. Maka dia pun dicambuk oleh Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far yang mencambuknya. Ali bin Abi Talib menghitung jumlah cambukan. Ali bin Abi Talib menghitung jumlah cambukan. Maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menjelaskan, jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuk pecandu khamr 40 kali cambukan. Wa Abu Bakar 40. Dan Abu Bakar juga mencambuk 40 kali. Wa Umar 80. Dan Umar bin Khattab mencambuk 80 kali. Kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa kullun sunnah wa hadha ahabbu ilayya. Dan semua itu sunnah. Yang mencambuk 40 kali sunnah. Cambukan Umar bin Khattab radhiyallahu an hingga 80 kali juga sunnah. Dari sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Kata Ali radhiyallahu an, wa hadha ahabbu ilayya. Dan yang ini maksudnya mencambuk 40 kali itu lebih aku sukai. Jadi waktu itu Abdullah bin Ja'far mencambuk Al-Walid sebanyak 40 kali. Maka Ali bin Abi Thalib menerangkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencambuk 40 kali, Abu Bakar 40 kali. Nah, Umar 80 kali. Ketika Al-Walid dicambuk pada masa khilafah Utsman radhiyallahu an 40 kali, kata beliau, semuanya sunnah, namun yang 40 kali ini lebih aku sukai. Ini menunjukkan bahwa tambahan 40 itu adalah ijtihad yang dipandang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an bahwa yang demikian lebih maslahat. Wali hadis Anas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadribu fil khamri bin ni'al wal jaridi 40. Dan berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memukul tentang orang yang minum khamr, beliau mukul dengan sendal dan dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali cambukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu hafidhakumullah.